Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari lupa dan kekeliruan. Terlebih bahwa jiwa manusia cenderung memerintahkan kepada kejelekan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa sungguh banyak memerintahkan kepada kejelekan. Dan yang namanya manusia, dia lalai dari banyak perkara-perkara yang penting, bahkan tidak mengetahui perkara-perkara yang terkadang bermanfaat atau perkara-perkara yang membahayakan. Karena sifat dasar manusia adalah dzuluman jahula, innahu kana dzuluman jahula, sesungguhnya manusia itu dzuluman, banyak berbuat zalim, jahula dan banyak tidak tahunya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itu, karena sifat dasar manusia banyak melakukan kesalahan dan lupa, banyak melakukan kedzaliman, banyak tidak tahu perkara-perkara yang bermanfaat atau perkara-perkara yang bermadarat, maka nasihat, arahan dan bimbingan adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan nasihat adalah bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bagian dari memerintahkan manusia kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Yang dengan ini umat Islam meraih predikat khairiyatil ummah, sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat dinnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Kenapa umat ini meraih predikat sebaik-baik umat? Karena umat ini memiliki tiga sifat kriteria yang mulia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari kemungkaran, kejelekan. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat di antara kaum muslimin, bukti bahwa mereka memiliki kepedulian yang besar terhadap saudaranya. Nasihat, arahan dan wejangan antara kaum muslimin menunjukkan kecintaan yang erat dan hubungan yang kuat, yang insya Allah akan kita sebutkan beberapa faedah di saat at-tanasuh, saling menasehati, dijalankan di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara faedahnya yang pertama adalah nasyrul khairi wa hasthuhu. Dengan adanya nasihat dan mau'idhah, kebaikan akan menebar. Manusia terarah dan terdorong untuk melakukan kebaikan. Berapa banyak orang meninggalkan al-khair, meninggalkan al-a'mal as-salihah, kebaikan dan amal salih, karena ketidaktahuan. Ketika nasihat disampaikan, arahan dikemukakan, maka kebaikan yang tadinya tidak diketahui menjadi diketahui, sehingga kebaikan merata dan orang pun terdorong kepada melakukan kebaikan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam memberi berita gembira kepada orang yang memberikan nasihat, menunjukkan orang kepada kebaikan. Beliau mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Para siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan. Luar biasa keutamaan orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Pahala terus mengalir untuk orang yang mengajak pada kebaikan di saat ajakannya mendapatkan sambutan. Pahala terus didapat oleh orang yang memberikan nasihat di saat yang diberi nasihat menjalankan apa yang dinasihatkan kepadanya. Dengan adanya nasihat, maka yang kedua, daf'u syarri wal munkarat, kejelekan dan kemungkaran bisa dicegah. Berapa banyak nasihat memiliki peran yang besar untuk tercegahnya kemungkaran dan kejelekan. Pernah salah seorang pemimpin suatu negara, rais min ru'asail bilad, seorang pemimpin dari pemimpin suatu negara, dia memiliki keinginan untuk mencetak Al-Quran dengan membuang semua kalimat kul. Kul huwallahu ahad, kulnya dibuang, langsung Allah ahad. Kul a'udhu birabbil falak, dibuang kulnya, a'udhu birabbil falak. Ila akhirihi. Ini tentu kemungkaran luar biasa. Sudah menyentuh kepada sumber Islam, sumber syariat. Ingin mempermainkan ayat-ayat Allah SWT. Bukan muncul dari orang biasa, orang yang punya kekuasaan dan punya harta. Hal ini didengar oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Maka beliau langsung menelpon ya orang tadi. Mengingatkan, menasehati dia untuk mengurungkan niatannya. Allah SWT timpakan rasa takut pada orang tersebut sehingga dia mengurungkan niatnya. Lihat berapa banyak nasihat telah mencegah dari asyar wal mungkarat, kejelekan dan kemungkaran. Yang kalau itu dibiarkan seperti apa? Ini sudah menyentuh pada sumber syariat. Ya. Namun Allah SWT menjaga kemurnian kitab ini bihifdihi summa bihifdi awliyai. Allah sendiri yang menjaga kemurnian, keabsahan Al-Quran ini. Allah sendiri kemudian juga dengan para wali-walinya yang senantiasa menjaga keabsahan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Allah jaga Al-Quran ini. Allah gerakkan pula hati para wali-walinya, hamba-hambanya beriman untuk menjaga Al-Quran dari ulah tangan orang-orang jahat yang ingin merubah-rubah Al-Quranul Karim. Ya, peran para ulama sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Ketika di zaman Imam Malik rahimahullah, di mana beliau hidup di masa Daulah Abbasiyah, hidup di masa dinasti Abbasiyah, seorang khalifah meminta izin kepada Imam Malik untuk memugar Ka'bah agar dibangun di atas Qawaid Ibrahim, di atas pondasi Ibrahim. Jadi ceritanya seperti ini. Dahulu sebelum Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam diutus, Ka'bah itu dipugar, dirobohkan, kemudian ya mereka merenovasi ya Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy waktu itu sepakat bahwa harta yang dipakai untuk membangun Ka'bah ini semua dari harta yang halal. Sepakat. Ya. Kemudian dibangunlah Ka'bah, ternyata dananya kurang. Mereka sudah sepakat semua dari yang halal. Ternyata kurang. Sehingga ya ada bagian dari yang itu adalah pondasi Ibrahim tidak masuk. Yang sekarang terkenal dengan Hijir Ismail. Banyak orang kalau tawaf mengelilingi Ka'bah kok masuk ke Hijir Ismail, itu enggak sah tawafnya. Kenapa? Karena tidak menyeluruh Ka'bah. Jadi kalau ada orang tawaf mengelilingi Ka'bah tapi dia masuk ke Hijir Ismail lewat ya. Tidak ya di sampingnya masuk, ini enggak sah. Demikian pula orang yang tawaf di Syadirwan, batur, baturan Ka'bah. Dia misalnya sambil memegang kain Ka'bah atau memegang batu, dia apa namanya? Tawafnya dengan mengelilingi ya bagian atas sedikit itu Syadirwan, batur kecil. Ini dirasa tawafnya karena dia tidak menyeluruh ya Ka'bah. Intinya seperti itu. Dibangunlah Ka'bah ya dengan dana yang halal tapi kurang. ya, tidak menyeluruh di atas pondasi Ibrahim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau ingin memogar Ka'bah, merenovasi Ka'bah dan membangun di atas pondasi Ibrahim dan Ismail. Namun karena orang-orang Quraisy waktu itu baru masuk Islam, masa-masa peralihan, khawatir kalau nanti orang-orang akan memberikan penilaian negatif. Lihat Muhammad baru saja menguasai Mekah sudah ya mempermainkan Ka'bah. Akhirnya Rasul mengurungkan niatannya. Kemudian di zaman Abdullah bin Zubair, ketika beliau menjadi khalifah dan pusat pemerintahnya adalah Mekah waktu itu, dipagar Ka'bah, dibangun di atas pondasi Ibrahim. Ya. Kemudian ketika Abdullah bin Zubair ya terbunuh dan berganti pemerintahan, dipegang oleh ya Daulah Umayyah, ya dihancurkan lagi, dibangun seperti sekarang ini. Lewatlah dinasti Umayyah, datang dinasti Abbasiyah. Salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah meminta saran kepada Imam Malik. Mereka ingin memogar Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Kata Imam Malik, jangan. Jangan jadikan Ka'bah sebagai ul'ubah, sebagai alat permainan politik. Setiap datang penguasa tidak senang dipogar, nanti datang lagi yang berikutnya dirasa dipogar lagi. Kacau. Yang intinya barakallahu fikum, peran dari ulama sangat besar dalam mengarahkan umat kepada kebaikan, dalam mencegah dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah dan kekacauan di tengah-tengah muslimin. Kalau ini peran dari para ulama, demikian pula orang-orang yang mengikuti para ulama dari ahlul ilmi wal asatidah al fudala, dari orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu dan para asatid yang mulia, yang mereka telah banyak meluangkan waktunya untuk dakwah ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk kebaikan umat, padahal tidak sedikit pula dari asatid kita, habibahumullah, rahimallahul amwat minhum wa hafidhal ahya minhum. Semoga Allah rahmati dari asatid kita yang sudah meninggal, dan Allah jaga para asatid kita yang masih ya hidup. Mereka banyak memiliki peran besar setelah tentu ba'dallah, setelah izin dari Allah, dalam mendidik, menasehati, mengarahkan kita kepada kebaikan. Ya, nanti insya Allah akan kita sebutkan apa sikap seorang muslim yang benar di saat mendapatkan arahan dan bimbingan. Kemudian masyarakat muslimin, nasihat di tengah-tengah kaum muslimin merupakan bentuk kepedulian seorang muslim terhadap saudaranya. Bukankah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kaum muslimin ibarat satu bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan satu terhadap yang lainnya? Bukankah Rasul alaihi assalatu wasallam menyerupakan kecintaan kaum muslimin satu dengan selainnya ibarat satu tubuh? Bila mana ada anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya pun ikut merasakan sakit. adanya asy-syu'ur bil wahdah al-islamiyah, adanya perasaan bahwa kita satu tubuh yang diikat dengan ukhuwah imaniyah, yang diikat dengan tali iman, tali Islam, ukhuwah yang tidak kenal waktu dan tempat, tidak terbatas dengan sekat-sekat apapun, apakah itu status sosial, bahkan mungkin juga ya sekat-sekat yang lainnya, kecintaan kaum muslimin terhadap saudaranya, tidak hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka pun sudah meninggal. Bukankah di antara syariat Allah bahwa orang yang meninggal dari kaum muslimin kita salati? Yang di antara inti dari salat jenazah adalah kita memintakan ampunan dan rahmat untuk saudara kita yang sudah meninggal. Bukankah ini bentuk kecintaan terhadap saudara kita? Bahkan orang yang tidak kita kenal pun dari kaum muslimin kita doakan. Bukankah kita ketika salat membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Saat kita berdoa seperti itu, artinya kita mendoakan saudara-saudara kita yang salih, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tidak ada kecintaan yang lebih erat, lebih dari kecintaan yang diikat di atas iman, ukhuwah imaniyah. Kemudian nasihat di antara faedahnya adalah tathbitul qalbi alal haq, mengokohkan hati ini di atas kebenaran. Yang namanya al-haq terus menghadapi berbagai macam tantangan rintangan. Di mana di sana ada da'watul haq, ajakan ke kebaikan, di sana junud asyayatin minal insi wal jin, tentara-tentara dari kalangan jin dan manusia siap untuk menghadangnya, siap untuk menghalang-halanginya. Alul haq qalidun, orang-orang yang hak itu sedikit, sementara alul syar, orang yang jahat sangat banyak. Kalau alul haq, mereka tidak diberi arahan, tidak diberikan dukungan, sementara musuh-musuh mereka sangat banyak, bisa jadi mereka akan putus di tengah jalan, merasa berat, ya menanggung beban, penderitaan. Sehingga di antara faedah dari nasihat adalah tasbidul qalbi alal haq. Imam Ahmad rahimahullah menghadapi kedzaliman penguasa yang sulit untuk terbayangkan, di penjara, bukan hanya ya dijebloskan ke dalam penjara, bahkan cambukan demi cambukan mendarat di tubuhnya, teror fisik dan mental diarahkan kepadanya. Namun beliau tetap tegar di atas sunnah ini. Di saat beliau menghadapi ujian yang berat seperti itu, dipaksa untuk meyakini keyakinan yang kufur, keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, keyakinan kufur, Imam Ahmad tegar di atas pendiriannya yang hak, bahwa Al-Quranu kalamullah wa laysa bi makhluk, Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah dan bukan makhluk. Di saat beliau menghadapi teror fisik dan mental, datang seorang yang tidak dikenal. Datang kepada Imam Ahmad, tidak dikenal, memberikan nasihat. Kata orang tadi, ya Ahmad, innakal yawma ra'idun nas fala takun syu'man 'alaihim au kalaman ma makna. Wahai Ahmad, Anda saat ini adalah panutan umat. Jangan sampai Anda memiliki sikap yang membuat sial ya terhadap umat ini. Artinya apapun yang Anda wahai Imam Ahmad ya pegang, umat akan ikut, sehingga jangan sampai Anda mengikuti keinginan penguasa yang zalim, keinginan penguasa yang mengajak Anda kepada keyakinan dan kufur. Maksudnya, bagi Imam Ahmad, mungkin ada rukhsah, ada keringanan untuk mengikut terhadap keinginan penguasa yang memaksa dia untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Andai kata Imam Ahmad seperti itu dalam kondisi dipaksa dan di bawah tekanan, ya, sambukan dan ancaman pembunuhan, aslinya secara hukum boleh ya kan? Ya, selagi hatinya tetap ya kokoh dan iman. Namun umat tidak memandang seperti, umat tidak melihat, ya, umat ngertinya Imam Ahmad berfatwa seperti itu, mereka ikuti. Sehingga di sini yang lebih afdal adalah seorang tetap tegar di atas pendiriannya walaupun dia harus meninggal. Walaupun dia harus ya disiksa. Kata Imam Ahmad, bayangkan Imam Ahmad ilmunya sudah luas seperti itu, kok ada orang nasihati beliau? Apa beliau menolak? Apa beliau ngata, ini siapa? Ini gak kenal saya Ahmad. Ya, ini siapa? Saya gak kenal Anda. Bukan. Imam Ahmad bahkan berterima kasih. Bahkan beliau mengatakan, wakana mimma qawwa azmi. Wakana mimma qawwa azmi. Dan adalah nasihat orang tadi di antara yang mengokohkan tekad saya. Berterima kasih kepada orang yang berikan nasihat. Nanti akan disebutkan adab seorang mendapatkan arahan dalam nasihat, bimbingan. Apa adab yang seharusnya ya dilakukan. Yang namanya manusia, siapapun dia, sangat butuh kepada arahan dan nasihat. Meskipun dia seorang yang besar, seorang yang terpandang. Lihat, Nabi Musa alaihi assalatu wassalam menasehati Nabi Harun. Nabi menasehati Nabi. Kata Nabi Musa, ukhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi sabilal mujrimin. Wahai Harun, gantikanlah aku untuk mengurusi kaumku. Tolong, saya minta tolong kepada kamu wahai Nabi Harun. Karena Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Arba'ina laylah, 40 malam. Nabi Musa tidak bisa meninggalkan Bani Israel tanpa ada yang mengurusi mereka. Dia pun menasehati Nabi Harun, tolong. Meminta kepada Nabi Harun dan menasehati beliau. Tolong, jaga kaumku. Dan lakukan perbaikan. Wala tattabi' sabilal mujrimin. Dan janganlah engkau wahai Nabi Harun mengikuti jalannya orang-orang yang jahat. Nasihat dari Nabi Musa kepada Nabi Harun untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah Bani Israel, untuk tidak mengikuti jalannya orang-orang yang menyimpang, jalannya orang-orang yang jahat. Nabi menasihati Nabi. Orang yang besar pun butuh nasihat. Apa kamu kira yang namanya nasihat itu hanya terarah pada orang-orang yang mereka jahat saja? Orang yang baik pun butuh nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan nabiyu ittaqillah. Wahai Nabi, kata Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah hamba yang diatur, sedangkan Allah Ta'ala yang mengatur. Ar-Rasul mendapatkan nasihat dari Allah. Ya ayuhan Nabi yuttaqillah. Para sahabat Ar-Rasul, para sahabat Nabi, orang yang luas ilmu dan amalannya, mereka pun dinasihati oleh Rasulullah. Bahkan mereka pun meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat mereka mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, darafat uyunuhum wa wajilat qulubuhum, mata-mata mereka meneteskan air mata. Air mata berderai membasahi pipi mereka dan janggut-janggut mereka. Ketika selepas perang Hunain dan Ar-Rasul membagikan harta rampasan perang untuk para mu'allafah qulubuhum, untuk orang-orang yang baru masuk Islam, sementara para sahabat yang lainnya tidak diberi. Nabi percaya bahwa mereka itu sudah kuat imannya dan mereka tidak akan ada apa-apa. Ya, karena mereka itu sudah kuat lah imannya. Mereka beriman bukan karena harta. Adapun orang-orang yang mu'alaf ini, orang-orang yang baru masuk Islam, terutama dari para tokoh, mereka orang masih lemah imannya. Kalau seorang yang miskin, seorang yang fakir diberi, ketika dia itu perutnya lapar, diberi supaya tubuhnya kuat, diberi dari zakat. Lalu bagaimana orang yang imannya lemah, ya diberi supaya kuat. Orang yang miskin kan diberi dari zakat, ya, supaya dia tubuhnya kuat, tegar, yang tadinya dia mungkin loyo karena dia miskin, gak punya makanan. Diberi supaya tubuhnya kuat. Nah, orang yang imannya lemah lebih berhak untuk dikuatkan imannya. Ketika Rasul membagi harta ghanimah ya untuk orang mu'allaf mereka, orang-orang mu'allaf. Sementara orang-orang para sahabat yang lainnya sudah ya lama beriman tidak diberi. Seolah-olah ada yang manusia, manusiawi, ada dari mereka yang gimana ya, masa kita enggak dikasih. Tapi itu dalam diri mereka sudah. Ya Rasul membaca. Ya seperti ini. Ya, Rasul membaca seperti ini. Rasul mengumpulkan orang-orang Ansor. Rasul mengatakan, ya masyarul Ansor, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dapati kalian dahulu dalam keadaan sesat, kemudian Allah tunjuki kalian melalui saya. Alam ajidkum alatan fa'ahnakumullahu bi. Bukankah aku dapatkan kalian dahulu miskin, kemudian Allah cukupkan kalian melalui saya. Setiap kali mereka mengatakan, Rasul mengatakan seperti itu, mereka mengatakan, Allah wa Rasuluhu aman. Allah wa Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang paling besar anugerahnya. Kata Rasulullah, hey, ma'asyarul ansar, silahkan kalian pilih. Orang-orang mereka pulang membawa kambing, onta, sapi, mawani maksudnya. Dan kalian pulang bersama Rasul. Atau kalian ya pulang membawa ghanimah kemudian pisah dengan Rasul. Tentu ya mereka lebih milih ya, lebih baik pulang bersama Rasul. Mereka yang mendengar nasihat dari Rasul, mereka membasahi ya pipi mereka, ya air mata membasahi pipi mereka dan janggut-janggut mereka. Mereka meneteskan air mata. Ini di antara sifat at-tayyibin, al-khairiyin, sifat orang-orang yang baik. Di saat mendengarkan nasihat, betul-betul meresapi. Betul-betul ya, menerima, bahkan tidak terasa air mata berderai membasahi pipi dan janggutnya. Ya, ketika Rasul dengan beberapa para sahabat mengantar jenazah seorang Ansar, ketika sudah sampai di kuburan, ternyata liang lahat belum sempurna, artinya masih dalam proses penggalian. Maka Rasul dengan para sahabat duduk. Kemudian Rasul memberikan nasihat. Kata sahabat Al-Barra bin Azib, ketika Rasul memberikan nasihat, faka'annama ala ru'usina tayr, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Tenang, ya, enggak ada yang bisik, enggak ada suara, enggak ada kebisingan. Tenang, mendengarkan nasihat dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Unduru ikhwah, lihatlah wahai saudaraku, hakadha min sifati tayyibin, seperti ini di antara sifat orang-orang yang baik. Yasma'unan nasaih biqulubin wa'iyah wa adhanin sami'ah, mereka mendengarkan nasihat ya dengan hati yang siap menampung dan telinga yang mau mendengar. Yang ini mempengaruhi terhadap jiwa mereka ya, sehingga tidak terasa ya, jiwa mereka bergetar dan air mata mereka berderai ya. Rasul alaihi assalatu wassalam menasehati sahabat Mu'ad bin Jabal, seorang alim dari alimnya sahabah, bahkan dikatakan a'lamun nasi bil halali wal haram, orang yang paling alim di antara sahabat tentang perkara yang halal dan haram adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Orang alim tetap mendapatkan nasihat dan arahan. Karena cintanya Rasulullah kepada para sahabat dan kepada kaum muslimin, maka beliau memberikan nasihat. Lihat, Ar-Rasul sangat penyayang. Beliau mengatakan, wallahi ya Mu'ad, inni la uhibbuk, fala tada'anna an taqula tubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demi Allah, hai Mu'ad, saya cinta kepadamu. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang mukmin mencintai saudaranya, hendaknya memberitahu saudaranya, ya fulan, saya cinta kepadamu. Apa di antara faedah seorang memberitahu temannya kalau dia mencintainya? Di antara faedahnya, ya, tentu ini karena mengikuti sunnah Rasul ya. Di antara faedahnya juga, ya, menghilangkan adanya sikap, ya, mungkin kaku atau tidak akrab, ya. Ketika seorang mengatakan, ya fulan, saya cinta kepadamu, maka yang tadinya mungkin orang mau bicara, mau apa, kikuk, tidak enak, ya kan? Ya, ketika saudaranya ini mengungkapkan cintanya, maka sudah. Ya, tidak lagi ada sesuatu yang, apa namanya, sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menjadikan dia kikuk dengan saudaranya. Kemudian juga suatu saat, kalau saudaranya yang mencintai ini memberikan nasihat, dia tidak merasa sedang dijelek-jelekin. Tidak merasa, oh kamu sedang menjelek-jelekin saya. Tidak. Kalau dia tahu bahwa temannya yang menasehati itu dahulunya mengungkapkan rasa cintanya, nasihat tadi betul-betul berangkat dari kecintaan. Gak ada perasaan, oh ini sedang jelek-jelekin saya. Kemudian di antara faedah yang penting juga, orang yang mencintai saudaranya kemudian mengatakan, ya fulan inni uhibbuka, saya mencintaimu, orang tadi akan mendapatkan doa dari saudaranya, doa kecintaan kepada Allah. Ahabbakallah alladhi ahbabtahu ahbabtani lahu, Semoga Anda dicintai oleh Allah yang Anda mencintai saya karena Allah. Banyak faedah tentunya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan kepada Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah hai Mu'ad, sungguh saya cinta kepadamu. Lihat. Apakah orang yang cinta kemudian membiarkan orang yang dicintai ya begitu saja? Seperti sebagian orang tidak memenasihati anaknya. Kenapa? Ya, karena cintanya kepada anaknya, anaknya salah dibiarkan. Ah, enggak usahlah nanti kalau saya nasihati mutung, biarlah. Ya, kan dia masih kecil, kan dia anak muda, biasalah. Ini bukan orang yang cinta kepada anaknya. Orang yang membiarkan anaknya berbuat maksiat berarti ingin kalau anaknya dijebloskan ke api neraka. Ini orang tua yang enggak kasihan seperti itu. Orang tua yang gel adab, qalil adab ya seperti itu, enggak punya adab terhadap anaknya. Sebagaimana anak punya adab pada orang tua pun punya adab pada anaknya. Jangan biarkan anaknya melakukan kemaksiatan, penyimpangan, kejelekan. Nasihati. Kalau memang kamu cinta pada anak kamu, nasihati. Sebagian orang tua itu enggak mau nasihati anaknya karena alasannya apa? Ya. Kasihan dia. Atau alasannya takut oleh nasihati anti mutung. Ini orang tua yang enggak beres yang seperti ini. Ya. Nasihati, arahkan, bimbing dengan baik. Ya. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita yaitu anak kita, istri kita, keluarga kita, orang yang paling berhak untuk mendapatkan arahan. Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Kalau yang jauh saja mendapatkan, kita berikan nasihat orang yang dekat dengan kita, masa kita biarkan? Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang yang paling berhak mendapatkan arahan, mendapatkan nasihat. Ketika sebagian asatid kita memberikan nasihat ya, kepada teman-temannya ya, di beberapa daerah, nasihat yang baik, arahan, bimbingan, ini adalah bentuk kepedulian mereka terhadap saudaranya, kecintaan kepada saudaranya. Dan lebih dari itu, kecintaan pada dakwah ini supaya dakwah itu terjaga. Reputasi, biar reputasi usaha tadi ya terjaga, dan nama sumatu dakwah, nama dakwah ini tidak tercoreng. Semuanya berangkat dari kecintaan kepada saudaranya dan kecintaan terhadap dakwah. Ya seharusnya nasihat-nasihat seperti itu, arahan seperti itu dibalas dengan ucapan terima kasih dan sepenuh penerimanya. Nanti akan kita sebutkan beberapa adab ya seorang ya ketika mendapatkan nasihat. Rasul membuktikan di antara cintanya beliau kepada Mu'ad dengan memberikan nasihat. Fala tada'anna an taqul tubur kulli salatin maktubah. Janganlah kau tinggalkan wahai Mu'ad untuk berdoa di akhir setiap salat wajib. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk senantiasa ya berzikir kepadamu berzikir kepada Allah SWT, mengingat-ingat Allah SWT. Dan zikir bagian dari ibadah yang seorang tidak mampu menjalankan ibadah tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah. Wa syukrik, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa syukur terhadapmu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan ihsan dalam beribadah kepadamu. Baik dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Baik di sini mencakup banyak hal. Baik di situ di antara maknanya juga continue, terus menerus. Juga baik di antara maknanya, ya tidak putus di tengah-tengah ibadah, dia sempurnakan ibadah sampai selesai. Juga di antara, ya dalam masuk dalam kategori baik juga dia ikhlas, dan ini paling pokok tentunya. Mutaba'ah, kalau itu sholat juga khusyuk dalam sholatnya. Husn dalam ibadah. Dan ini semua tidak mampu, atau tidak dimampu oleh hamba kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, al-mu'min mir'atu akhi, idza ra'a fihi 'aiban aslaha. Seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Cermin. Ya, kalau kita ya ingin melihat wajah kita, ya kita bercermin, kita lihat cermin. Nah, ini wajah kita. Seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Artinya ketika saudara kamu itu terjatuh ke dalam kejelekan, artinya itu pukulan bagi diri kamu sendiri karena kamu muslim dengan satu tubuh. Ketika saudara kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, bukan hanya dia yang kena, tapi kamu sebagai saudaranya pun ya terkena getahnya. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Idza ra'a fi 'aiban aslaha. Kalau dia melihat pada seorang mukmin ada aib, ada cacat, kekurangan, aslaha, dia berusaha untuk memperbaikinya. Seperti itu. Ini di antara tuntutan ukhuwah imaniyah, di antara tuntutan persaudaraan yang diikat di atas iman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada beberapa adab. Di saat seorang itu mendapatkan arahan dan nasihat dari saudaranya. Yang pertama adalah qabulul mau'idhah. Adab yang pertama adalah menerima nasihat. Seorang yang menerima nasihat dari saudaranya menasihati, ini bukti bahwa orang tadi menyukai kebaikan. Orang yang menerima nasihat dari saudaranya, bukti bahwa dia ngerti kalau yang namanya manusia itu ya banyak kekurangan. Siapapun dia, baik dia orang yang alim atau orang yang jahil. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, kullu bani adam khata, wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam, seluruh manusia banyak melakukan kesalahan. Khata' sighatun mubalaghah. Bentuk kalimat yang menunjukkan ya sangat ya. Kullu bani adam khata', semua bani Adam banyak melakukan kesalahan. Baik disengaja atau tidak disengaja, baik banyak atau sedikit, baik terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Sehingga seorang ketika dia rujuk kembali kepada jalan yang hak, mendapatkan sikap yang mulia. Ini adalah sikap orang-orang yang merdeka. Sikap orang-orang yang mereka ya menjaga harga diri mereka. Bukan seperti sebagian orang, kalau saya menerima nasihat fulan, di mana harga diri saya? Wah, ini orang yang jahil, yang kayak gini, bodoh. Ya. Orang ketika menerima nasihat dari saudaranya, nasihat yang baik, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mulia. Kenapa? Kalau seorang terus-menerus ya memegangi kesalahannya, enggak mau mengakui kekeliruannya, bukti bahwa orang ini punya jiwa yang jahat dan punya perang yang hina, radhilah, terhina. Hati-hati orang seperti ini, jangan sampai dia ya terus-menerus di atas penentangannya, karena Allah SWT telah mengancam. Dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittaqillaha akhadathu al-izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam. Kalau dikatakan kepada dia ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka kesombongan ya menyulut dia untuk melakukan dosa, menolak ya, kesombongan menyulut dia untuk menolak nasihat. Maka hasbuhu jannam, orang seperti ini ya cukup bagi dia akan dijebloskan ke dalam jahannam. Waliyadzubillah. Bayangkan. Hati-hati, jangan sampai ya seorang termasuk dari yang disebutkan ayat ini, ketika dinasehati maka muncul kesombongan ya, penentangan. Hati-hati, jahannam ya telah menunggunya. Lihat orang yang baik justru berterima kasih kepada orang yang telah menunjukkan kekeliruannya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilaina masawina. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Rahimallahu mar'an ahda ilaina uyubi. Semoga Allah merahmati seorang, melimpahkan kasih sayang kepada seorang yang mau menunjukkan kesalahan saya. Ya, dahulu manusia ibarat pohon yang rindang daunnya yang tidak ada durinya. Di saat kita sentuh daun-daun pohon tadi lembut, ya tangan kita enggak keserek, enggak apa kecocok, enggak kena apa-apa kenapa, ya rimbun, daunnya banyak, kemudian enggak ada durinya, kita sentuh lembut. Tapi sekarang ibarat manusia itu pohon duri yang tidak ada daunnya. Dinasehati ngamuk, ya kan? Diingatkan menentang. Dinasehati dibilang intervensi. Ya subhanallah. Kana an-nas waraqan la syauka fi, summal yawma syaukun la waraqa fi. Dulu manusia itu ibarat pohon yang tidak ada durinya, disentuh lembut, dinasehati nerima, tunduk, senang, berterima kasih. Tapi sekarang enggak kayak gitu. Ibarat mereka pohon yang berduri, isinya cuma duri tok sudah. Duri tok enggak ada daunnya. Kalau kita sentuh, luka ini tangan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Kemudian yang kedua di antara adab seorang mendapatkan nasihat adalah mahabbatul wa'id. Mencintai orang yang menasihati. Mencintai orang yang menasihati, mencintai nasihat dan orang yang menasihati adalah jalan kepada semua kebaikan. Dan tanda orang tadi mendapatkan taufik. Ya. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian anggap ini jelek bagi kalian, insyaallah ini baik bagi kalian. Orang-orang yang tidak pantas untuk ikut andil dalam dakwah salafiyah ini nantinya dengan sendirinya akan tersaring biidznillah dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda akan kenali penyimpangan-penyimpangan tadi min lahnil qaul. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalian akan ketahui dari ya plin-plannya mereka dalam berbicara. Sikap yang bunglon dari mereka itu diantara ciri-ciri ahli dhalal. Makanya sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman dahulu mengatakan, "Inna dhalalata haqqo dhalalah an ta'rifa ma tungkir wa tungkir ma ta'rif. Iyyaka wattalawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid." Sesungguhnya kesesatan, sungguh kesesatan, kesesatan yang sungguhnya, kamu menganggap sesuatu itu baik padahal dulunya kamu yakin itu mungkar. Dan kamu meyakini sesuatu yang meyakini mungkar sesuatu yang tadi kalian sebelumnya kalian yakin itu baik. Tentu dulu ketika dia meyakini itu baik, di atas ilmu ini baik, dalilnya seperti ini. Oh sekarang yang dulu dia katakan baik, kok sekarang dikatakan jelek. Yang dulu dia di atas keyakinan bahwa ini jelek, bahwa orang ini akhlaknya bejat, dakwahnya gak beres. Kok sekarang menjadi teman, dekat. Mahada ya akhi, apa ini, wahai saudaraku? Inna dhalalata haqqad dhalalah. Sesungguhnya kesesatan yang nyata an ta'rif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Kalian menganggap baik sesuatu yang dulu kalian anggap mungkar, padahal ketika Anda dulu menganggap mungkar itu di atas dalil, ini mungkar betul. Kok sekarang berubah Anda menilai baik? Yang dulu Anda nilai baik di atas dalil, kok sekarang Anda nilai mungkar? Kata Hudzaifah, "Iyyaka wattalawun fi dinillah." Hati-hati kamu dari sikap talawun, sikap ya berwarna-warni, tidak punya pendirian, plin-plan, kayak bunglon dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid, karena sungguhnya agama Allah satu. Kalau dulu itu benar, ya sampai yaumul kiamat juga benar. Kalau dulu yang ada yakin itu batil dan di atas dalil, ila yaumul kiamat juga apa? Batil. Ya, mahabbatul wa'id ini penting. Mencintai orang-orang yang memberi nasihat menunjukkan bahwa orang tadi memang orang yang tulus. Orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja sebagian orang senang cinta kepada orang yang memberi saran dalam perkara duniawiyah. Terima kasih Anda telah memberi ya petunjuk pada saya ya dalam perkara misalnya duniawiyah. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, karena saran dari Anda saya ya usahanya alhamdulillah lancar. Kalau dalam perkara dunia saja orang berterima kasih kepada orang yang telah mengarahkan, membimbing, menunjuki dia dalam perkara dunia, apa tidak lebih berterima kasih kepada orang yang dia akan ya menunjuki kita kepada perkara akhirat kita. Kaitannya adalah al-falah wal-khasarah, kebahagiaan ataupun kecelakaan di yaumul kiamah. Orang-orang yang menunjuki kita, menasihati kita kepada perkara akhirat, lebih kita berterima kasih kepada mereka. Kita mencintai mereka. Kemudian ada berikutnya, syukrul wa'id wa du'a lahu. Berterima kasih kepada orang yang menasihati dan mendoakan orang yang menasihati. Apa kamu kira orang yang berbuat baik kepada kamu hanya orang yang memberi duit kepada kamu? Apa kamu kira orang yang berbuat baik kepada kamu orang yang mungkin menolong kamu di saat kamu itu jatuh di parit kemudian kamu diangkat? Bukan hanya itu saja. Orang yang telah menasihati kamu, orang yang telah mengarahkan kamu, membimbing kamu, ini orang yang sudah memberikan kebaikan yang luar biasa. Orang yang menasihati Anda adalah orang yang telah memberikan kebaikan yang luar biasa pada Anda. Maka kewajiban Anda adalah berterima kasih kepadanya. Bukan memusuhi, bahkan misalnya bersekongkol, mencari teman yang banyak untuk apa? Menjatuhkan orang yang menasihati Anda. Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, "La yashkurullah man la yashkurun nas." tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Bagaimana orang akan dikatakan syukur kepada Allah kalau dia tidak mau berterima kasih kepada manusia? Kebaikan orang pada kita itu dibandingkan kebaikan Allah itu kan lebih banyak kebaikan Allah. Tidak terhingga sudah. Kalau yang sedikit saja tidak bisa kita syukuri, apa mungkin yang banyak kita syukuri? Man la yashkur al-qalil, la yashkur al-kathir. Orang yang tidak mau mensyukuri yang sedikit, apa mungkin dia mensyukuri yang banyak? Satu saja misalnya dari kebaikan orang tidak bisa kita syukuri, apa mungkin kebaikan Allah yang banyak, yang ini kita syukuri, ini kita syukuri? Enggak bisa. Man la yashkur al-qalil, la yashkur al-kathir. Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, tidak akan mungkin dia mensyukuri yang banyak. Orang tidak akan dikatakan syukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang lain. Orang memberi nasihat kepada kita lebih daripada orang memberikan harta kepada kita. Bukti bahwa dia cinta kepada kita, bahwa dia senang kepada kita, tidak ingin kalau kita celaka, tidak ingin kalau kita itu sengsara. Luar biasa. Rasul mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Orang yang telah berbuat baik kepada Anda, balaslah kebaikan itu. Balas dengan kebaikan. Syukur-syukur ya kan membalas ya mereka dengan meringankan beban asatid kita, masyayikh kita, ya. Yang telah ya menghabiskan waktunya untuk kebaikan, untuk dakwah. Ya. Kalau enggak bisa, setidaknya doalah. Karena Rasul mengatakan, "Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana." Barang siapa yang diperlakukan baik, kemudian dia mengatakan kepada yang memerlukan baik, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Faqad ablagha fi sana, rahun nasai. Maka orang tadi telah tandes dalam memberikan pujian, telah besar dalam memberikan ya pujian kepada orang tersebut. Doa, doakan asatid kita, doakan ya mereka-mereka para pengampu dakwah salafiyah. Khosatan fi hadzal bilad, terkhusus di negeri kita ini, alhamdulillah. Semoga Allah jaga mereka. Ya. Sesungguhnya di antara hal yang sangat disayangkan adalah sikap sebagian orang. Bahkan yang lebih miris lagi, sikap sebagian duat yang dulunya sudah menerima nasihat dan bahkan siap memberikan pernyataan. Ya. Rujuk dari kesalahan, siap memperbaiki diri. Kemudian tanakkar al-jamil, mengingkari kebaikan orang. Bahkan memusuhi, yu'adin nasih wa yatakabbar, memusuhi orang beri nasihat dan menyombongkan diri. Hal hadza min akhlaqis salafiyin. Apakah ini termasuk dari akhlaknya orang yang mengaku sebagai salafiyin? Kalla, sekali-kali tidak. Innas salafiyin hum man iktafu athar as-salaf. Sungguhnya yang dinamakan as-salafiyin adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya salaf umat ini. Umar ya akhi, ya, al-khalifatul rasyid, termasuk khulafa rasyidin, bagaimana beliau mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah menyayangi, memberi rahmat pada seorang yang menunjukkan kesalahan saya. Menunjukkan ketulusan mereka. Adapun orang-orang yang ketika mendapat nasihat, ya, menentang, mengingkari kebaikan, tanda bahwa dalam hati mereka ada kibir, ada kesombongan. Karena Rasul mengatakan, al-kibru batarul haq wa khumtun nas. Bukti bahwa mereka tidak ikhlas dalam berdakwah. Bukti bahwa mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, ya, tidak memikirkan nasib dari dakwah. Merasa kalau dinasehati, merasa kalau diarahkan, dijatuhkan. La haula wala quwata illa billah. Ini sikap-sikap yang jauh daripada ya akhlakus salaf. Sehingga tentunya ma'asyiral muslimin, siapa orang yang memberikan nasihat kepada kita, mengarahkan kita, ya, memperbaiki kesalahan kita, hendaknya kita berterima kasih kepada dia. Coba kalau kita salah dibiarkan, kayak apa dosa yang kita tanggung, kayak apa dosa yang kita ya akan bawa. Ya. Dan lagi-lagi kita katakan bahwa nasihat adalah bukti cintanya seorang mukmin terhadap saudaranya. Nasihat adalah bukti cinta seorang muslim terhadap saudaranya. Kalau enggak cinta dibiarkan, jor lowor sono ya, terserah kamu. Nafsi-nafsi. Tapi karena cinta kepada saudaranya dan cinta kepada dakwah ini ya, ada kepedulian, ada ya kemudian arahan, bimbingan. Tentu dengan hikmah dan bijak. Musyawar, walhamdulillah. Itu dilakukan oleh asatid kita, hafidhahumullah. Ya. Kemudian juga di antara satu hal yang sangat disayangkan. Nasihat tadi seolah-olah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau bahkan mereka menutup telinga mereka, memejamkan mata mereka. Ini bukan sikap seorang mukmin yang baik. Ya. Kemudian juga terkadang bukan hanya sikap yang menunjukkan bahwa dia menolak, bahkan ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kalau ditimbang bukan ucapan keluar dari ahlul ilmi. Kamu enggak usah ya kamu apa namanya intervensi kepada urusan orang lain. Ya. Jangan kamu istilahnya apa ikut campur urusan orang. Kalau itu perkaranya mungkin semata-mata pribadi, ya, dan madaratnya mungkin semata-mata hanya untuk dia, mungkin lebih ringan lah. Tapi kalau ini maslahatnya adalah dakwah, urusannya adalah ya bagaimana nama dakwah ini terjaga, kita biarkan hanya dengan ucapan ya, kamu gak boleh intervensi ya. Namanya nasihat diberikan oleh siapapun ya. Di antara baiat yang diambil oleh sahabat kepada Nabi, wanushu likulli muslimin, wanushu likulli muslimin, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Persaudaraan kita itu enggak cuma diikat dengan ya teritorial, tidak diikat dengan tempat, waktu ya. Ahlus sunnah itu as-salafiyun, dimanapun mereka adalah ikhwah. Di satu daerah di sana ada ya ketidakharmonisan, ketidak ya ada sesuatu yang tidak baik, tentu yang lainnya pun ikut terkena getahnya. Ketika ada upaya untuk memperbaiki, apa ini dikatakan intervensi, apa dikatakan kemudian ikut campur urusan orang, ini urusan dakwah bukan urusan pribadi Anda. Alangkah bahagianya orang yang menerima nasihat dan ngerti keadaan dirinya. Orang kalau dia ngerti keadaan dirinya, insya Allah dia akan baik dan dia akan menjaga nama dakwah ini. Dahulu sebagian salah mengatakan rahimallahu mar'an harafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Ngerti ya kadar dirinya. Ya saya melemah, saya kurang, jazakallahu khair atas, jazakallahu khairan atas aran Anda. Seperti itulah. Orang yang baik itu, seorang mukmin itu gampangan. Enggak angel-angel, enggak sulit, gampangan. Al-mu'minu alifun yu'laf. Orang yang beriman itu gampangan dan mudah orang bergaul dengannya. Gak angel-angel. Ya. Adapun orang yang ya pergaulannya sulit, ya, orang yang akhlaknya bejat, ya, seperti itu gak pantas orang seperti itu memegang dakwah. Berkata Abdullah bin Mubarak kepada sebagian alul hadis, antum ila qalilin minal adabi ahwaju ila kasirin minal hadis. Kalian wahai para penimba hadis lebih butuh kepada belajar adab, etika, moral sedikit saja, itu lebih dibutuhkan oleh kalian daripada banyak pada hadis. Karena apa? Ya, adab itu punya pengaruh besar. Orang bagaimana mendalamnya ilmunya, bagaimanapun dia mengaku dekat dengan syekh, dapat tazkiyah dari syekh, tapi kalau adabnya bejat, gak ada manfaat. Anda mengandalkan tazkiyah, usah dapat rekomendasi dari syekh. Ya akhi, al-insanu yuzakihi amaluh. Seorang itu yang merekomendasi itu amalannya sendiri. Ya namanya masih gak ngerti yang gaib. Ya. Harusnya malu orang yang mendapat tazkiyah dari syekh kemudian kok bejat akhlaknya, malu dia. Masih tidak tahu yang gaib. Al-insanu yuzakihi amalu. Seorang itu yang memberi tazkiyah rekomendasi amalnya sendiri. Dulu Khalifah Umar mengutus seorang qari yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ya, dia seorang qari. Diutus untuk ya mengajari Al-Qur'an. Umar enggak ngerti ternyata orang ini nantinya menjadi apa? Tokoh Khawarij. Apa kemudian ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, mengatakan saya dapat ya rekomendasi dari Umar, saya diutus dulu untuk mengajari. Umar enggak ngerti yang gaib. Umar mengutus sesuai dengan apa yang beliau tahu, tapi enggak tahu apa kedepannya kan? Enggak tahu yang gaib. Makanya Khalifah Abu Bakar ketika mengangkat Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar mengatakan, ya, al khair aradtu wala a'lamul ghaib. Ketika saya mengangkat Umar ini, kebaikanlah yang saya inginkan, tapi saya tidak tahu yang ghaib. Likulli mri'in maktasaba. Masing-masing orang sesuai dengan apa yang ia usahakan. Jadi ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah, habibakumullah. Memang seorang dai ilallah itu butuh kriteria dan sifat yang dengannya dakwah ini akan diterima. Tidak hanya ilmu tapi ikhlas. Tidak hanya mumpuni dan banyak duduk di majelis masyayikh, tapi juga as-sabr, kesabaran dan ketidaktergesa-gesaan. Tidak hanya mengandalkan tazkiyah, rekomendasi dari syekh atau ustaz fulan atau alan, tapi buktikan dengan amalan. Tidak perlu seorang berkuar-kuar, saya dapat ini dari syekh, tidak perlu. Buktikan umat akan menilai sendiri. Apakah para masyayikh kita yang kibar? Ya, mereka dikatakan kibar karena mengkibarkan dirinya. Mengatakan saya ini termasuk syekh kabir, ya, seorang alim kabir, tidak. Ya. Umatlah yang menilai mereka sebagai masyayikh kibar, para ulama kibar, ulama besar. Karena kiprah mereka, ya, dalam dakwah, kesabaran mereka, amalan mereka, semua menjadi contoh. Tidak.